Yuk, kali ini bakal kami sajikan yang terbaik, yang terspesial untuk panjenengan semuanya dalam satu sajian olah musiknya terbaik Jawa Timur Indonesia. Ada Ajeng Febria Bejo Musik. Oh, enak deh. Menimpo pasi. Matur suwun.